وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رايا وصفية. السؤال 52 mana yang lebih afdol, mana yang lebih utama, mana yang lebih utama seorang bercampur dengan manusia setelah isya untuk belajar taklim itu apa? mengajari mereka dan memberikan bimbingan mereka, nasihat mereka di mana dia tidak mungkin untuk dia mulai atau menyendiri. Ini atofnya kemana? Mukhalatatu tadi. Mana yang lebih utama? Mukhalatatu nas atau i'tizalum? Memisahkan diri dari mereka. Ya. Sampai dia menyempurnakan sholat. Nah. Su'ila syaihu. Syaihu. Ma'idul fa'il. Ayyuhuma afdalu. Afdalu. Afdalu sebagai apa? Mubtada. Khabarnya mana? Mana yang lebih ma'rifat? Ayyuhuma dengan afdal. Lebih ma'rifat ayyuhuma. Ayyuhuma kenapa? Karena kalau afdal cuma mau nafsilah, ayyuhuma mutamadabi lagi. Didofahkan kepada si ma'rifat. Nah, sehingga yang lebih berhak menjadi mubtada ya si mistifhamnya ini ayyuhuma mubtada afdalu khobar. Nah, mukhalatatun nas sebagai apa? Mukhalatatu khobar sebagai badal ini. Ba'da. Dorof. Isya'i. Alhamdulillah. Kenapa? Apa istilah? Mudhafun ilaihi li ta'limihim wa irsyadihim wa nushihim bi haitsu rafa nasab jar bunya ala ala dam fi mahalli la yumkinu qiyamu obat dari yumkinu apa fungsinya? Yumkinu itu fi'il bukan kana ini. Setelah fi'il berarti fa'ilnya. Nah, la yumkinu qiyamul lail au i'tizaluhum i'tizalu. Rafa sebagai kenapa? Ataf ke qiyam. La mukhalatatu yang depan tadi. Mana yang lebih utama? Mukhalatatun nas au i'tizaluhum? atapnya ke depan jauh tadi. Hatta yutimma, yutimma. Pak Sofia. Langsung. Kenapa? Matanya siapa? Halo, Kufiyun? Ini Kufiyun. Kalau Basriun? Matmarah apa? Tujuan. Istamir. Fahajaba qailan talabul ilmi afdalu min qiyamil laili li'anna talabul ilmi li'anna talabul ilmi kama qala al-imamu Ahmad. Kenapa Ahmad? Imamu Ahmadu la ya'tuluhu ya'ti la ya'tiluhu sayun liman sahat niyatuhu. Qalu kaifa. Ada haknya enggak? Sahathu atau sahat? Sahat niyatuhu. Ada haknya. Liman sahat lebih tepat. Sahat niyatuhu. Qalu kaifa dalika? Qala yanwa yanwi. Yanwi yanwi bihi raful jahli an nafsihi wa an ghairihi. Raf'a. Raf al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Faida kanal insanu yashuru fi awali. Yashuru itu sayro yashuru. Nah tadi yashuru. Yang mana? Kanal insana yashuru. Yashuru fi awalil laili fi talabil ilmi ibtigaan liwajhillahi sawa'un kana yadrusuhu au yudarrisuhu au yu'allimuhu summa yakumul laila fahuwa afdalu. Baik. Dah. Maka saya mulia menjawab, mencari ilmu lebih afdal dari sholat malam, karena mencari ilmu sebagaimana yang dikatakan afdal ini sudah ma'ruf ya. Lebih afdal, afdal sendiri diartikan lebih afdal ini. Oh gitu. Yeah. Afdal, lebih afdal. Kayak afdal itu lebih afdal. Kan sudah. Sudah ma'ruf. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, dari kamus bahasa Indonesia. Lebih utama ya. Mencari ilmu lebih utama dari sholat malam, karena mencari ilmu sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, tidak ada saat-saat, tidak ada sesuatu pun yang menandingi. Ya. Nandinginya ini mencari ilmu itu bagi yang niatnya itu baik. Benar. Benar. Benar. Ada kalau kaifa dan nikah, ada yang mereka mengatakan bagaimana bisa demikian itu wahai Imam Ahmad. Tambahan dari Pak Habib. Enggak ada Imam Ahmad enggak ada kan? Kalau kaifa tadi. Tapi enggak apa-apa. Kala dijawab Imam Ahmad, dia niatkan dengan mencari ilmu itu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan selainnya. Jika seseorang itu begadang di awal malam untuk mencari ilmu dalam keadaan mana, dalam keadaan istighfar, dalam rangka untuk mencari wajah Allah, sama saja dia belajar sendiri atau mengajarkan atau pengajaran sama, yudaris dengan yu'allim pengajaran, kemudian dia melaksanakan sholat malam, maka ini lebih utama. Baik. Qala fa ajaba qailan qailan. Rafa nasab jar. Kenapa? Hal. Mana sahibul halnya? Sahir wajah pada fa'il. Baik, ahsan. Sahibul halnya dhamir mustatir jamak dari huwa pada ajab, fa'ilnya ajab. Talabul ilmi afdalu. Talabu indak ya. Talabu rofa. Sebagai. Sebagai. Mudhaf. Mudhaf itu bukan kedudukan kalimat. Mudhaf itu bisa rofa, bisa nasab, bisa jar. Di depan. Mubtada. Khabarnya mana? Afdalu. Afdalu. Nah, inti yang diana talaba, talaba. Khabarnya? Jumlah. Jumlah setelahnya. Al imamu. Ahmadu masih antum? Badal apa? Nah, la ya'dilu syai'un, syai'un. Maful apa rofa? Ada maful rofa? Ada enggak maful rofa? Ada. Al-maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Ibu fa'il. Bukan maf'ul. Syai'un ya'diluhu, ada fi'il ada maf'ul bih. Tinggal kurang apa berarti? Syai'un berarti fa'il. Ya, ya'diluhu sudah ada fi'ilnya. Domirnya itu maf'ul bih, sudah ada fi'il. Maf'ul bih kurang fa'il. Liman sahat niyatuhu, niyatuhu. Karena Ridho. Hah? Belum ketemu soal yang ke-52. Beda. Oh, niyatuhu indah ya, Pak. Fa'il dari sahat. Qalu kaifa dhalika, qala yanwi bihi raf'al jahli raf'a. Maf'ul bih. An nafsihi wa an ghairihi. Fa idza kana al-insanu, al-insanu isim kan. Khabarnya jumlah yasharu, nah. Sahira yasharu fi awwalil laili. Di tolak bilik ibtigha'a. Sofia. Nampun. Sudah. Maful li ajli. Ibtigha'an li wajhi. Sawan kana yadrusuhu au yudarrisuhu. Biasanya yadrus, kalau yadrusu belajar. Yudarris, mengajar. Sama saja apakah dia menjadi murid belajar ataukah dia mengajar, ya. Nah, paham ya bedanya, kalau yadrusu itu belajar menjadi murid, kalau yudarris dia nyanyi mengajarkan. Mana isim kana, mana khabarnya? Isim kananya mustatir di dakana itu kan wa khabarnya jumlah ya terusuhu. Baik, stamir. Lakin tidak tazahama al amrani fa talibil fa talibul ilmi. Nah, talib itu panjang, isim fa'il ini masdar. Talabu. Fa talabul ilmi syar'i afdalu wa aula. Walihada amru nabi. Amara. Walihada amara nabiyu sallallahu alaihi wasallam Aba Hurairah an yutiru. An. Yutira qabla an yanama. Qala al ulama'u wasababu dalika an abahu anna anna Aba Hurairata kana yahfadu ahaditsa rasuli awalan layli wa yanamu akharul layli akhiral layli fa arsyadahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an ila ada ilanya ila an yutira ila an yutira qabla an yanama. Naam. Akan tetapi apabila dia memilih al-amrani akan tetapi apabila dua perkara itu dipilih. Tazahama dipilih. Tazahama wa Abdullah. Bergabung. Gumbol. Apa? Walukman. Abdullah. Bersaing. Itu. Apa? Berebut. Apa? Nggak tahu. Osman? Apa? Azam? Sofia? Sulit. Ini ngawur ngawur apa nih kamus ini? Hah? Lihat kamus? Mbak Lukman? Belum lihat kamus. Taza hama itu dibandingkan. Saling berebut. Ya, ada dua perkara ini saling apa istilahnya berdesakan. Kalau izdahama itu kan apa? Berdesak-desakan. Ya, ini dua perkara saling apa bahasanya? Berlawanan. Berlawanan? Enggak berlawanan. Sama-sama putih. Apa di terjemahan? Amalnya sulit di sulit dikerjakan. Sulit dipilih. Ya. Idza tazahama al-amrani apabila dua perkara itu saling apa istilahnya tadi? Enggak dilema. Tafa'ul ini kan wazan musa istirak ini saling berebut. Artinya apa? Antara menuntut ilmu dan antara salat malam. Nah, maka apa? Maka menuntut ilmu syar'i lebih utama dan utama. Lebih apa Allah lebih dan lebih. Ya cari sinonimnya lebih dikedepankan. Oleh karena itu. Hadza wa itu. Oleh karena ini Nabi SAW memerintahkan Abu Hurairah untuk sholat witir sebelum beliau tidur. Para ulama berkata, dan sebab yang demikian Abu Hurairah sebab hal itu adalah bahwasanya Abu Hurairah dahulu menghafalkan hadis-hadis Rasul pada awal malam dan tidur pada akhir malam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada arsyada bukan asyar. Arsyad memberikan membimbing. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing beliau kepada untuk salat malam, salat witir sebelum tidur. Sebelum tidur. Al-Amrani Ida tazaham al-amrani. Al-amrani rufa nasab ja. Nasab sebagai apa nasab? Tafa'ala ini fi'il ya. Tazaham itu fi'il mati. Oke. fa'il. Fa'il, tanda rufa'nya dengan? Dengan alif. Karena isim musan. Nunnya alamatu. Nun pada isim musanna, nun pada isim jamak mudzakkar sana ada iwadun. Iwadu alif tanwin. Tanwin. Fa talabul ilmi syari afdalu, afdalu. Khobar mubtada'nya? Aula. Nah. Aula. Rafa nasab jar. Kenapa? Atau kepada afdalu tanda rafa'nya dengan apa? Mana min duria? At-ta'adzur. Afdalu tadi kenapa enggak ditanwin ya, Abah Abdillah? Ramli. Ghairu munsharif ilahnya. Al-wasfi ma'a zanfil. Nah. Wa li hadza amara an-nabiyyu, nabiyyu. Fa'il. Aba Hurairah ta, Aba. Itu. Apa beda dengan nasabnya? Kenapa? Asmaul Khamsah dengan fathah. Asmaul Khamsah dan nasabnya dengan fathah. Sudah benar, Asmaul Khamsah atau sitah tanda nasabnya dengan fathah, keliru. Dengan alif. Iya, dengan alif. Hurairata indak ya. Mudhaf ilaih. Tanda jernya. Kenapa? Ilahnya. Ta'anis apa? Ta'anis bighairi alif. An yutiro. Yutiro. Kenapa? Masukkan an. Karena nasabnya dengan fathah. Qabla. Dorof. Mansub sebagai dorof. Dorof apa? Zaman. Qabla an yanama. Yanama. Tanda nasabnya. Fa'ilnya. Jawazan takdir dua kembali ke Abu Hurairah. Qala al-ulama'u. Ulama'u. Rufa'nya kenapa? Sebab dzalika anna aba, aba. Aba mansub. Kenapa? Kenapa nasab? Mansub di anna. Iya, sebagai apa nama? Sebagai isim anna. Anna saudara inna, iya. Khobarnya mana? Jumlah setelahnya. Kana yahfadu ahaditha. Mana isim kana, mana khabarnya? Indah ya. Kana yahfadu ahaditha. Yang kana yahfadu ahaditha ini? Ya. Isim ya, kana mana? Mustatir suasan huwa. Kembali ke Abu Hurairah. Khabarnya? Jumlah. Yahfadu. Yahfadu. Rafa nasab jar. Kehilangan jejak ini. Ya, malu. Kenapa? Nah, tanda rupanya. Baik. Ahaditha, indak. Nah, ar-rasuli. Mudhof ilaih awwala. Awwala Abu Ishaq. Dharaf. Dharaf apa awwala? Dharaf zaman. Dharaf zaman. Atau naibu dharaf ya, diidhofahkan kepada dharaf. Awal malam. Wa yanamu akhirul lail fa arsadahu an-nabiyyu, Nabi Abu Utsman. Fa'il. Maksudnya nomir ha pada arsyadahu itu. Ila an yutira, yutira. Ila an yutira man sob. Dengan? Dengan an. Mana sobnya? Maka. Naba. Ya, sohih. Sohih apanya? Sohih. Sohih akhir. Jangan cuma sohih, tak sohih akhir. Taib nak tapi bihada barok. Ini cawangnya. Hah? Yang mana? Mana? Baunya apa? Tak di mana? Iya. Oh ada taknya punya antum? Enggak pas, salah. Awal. Autaro yutiru ini. Dari sulasinya wataroti. Ganjil kan. Terus dimutadikan dengan af'ala autaro yutiru. Af'ala yutiru. Kalau ada taknya berarti tawataro ya tawataru. Tawatur, mutawatir. Satu sambung. Beda.